Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, bersua kembali bersama pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaAllah pada malam ini kita akan masuk ke latihan ketujuh dari Ad-Darsu As-Sabi', dari pelajaran yang ketujuh. Dan ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sedikit membahas atau muraja'ah apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa di Ad-Darsu As-Sabi' ini kita disuguhkan dengan beberapa tambahan tasrif, perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi, yang ada pada al-fi'lul madhi. Seperti ada tambahan di sini al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir al-mukhatab jama' misalnya. Begitu pula dhamir al-ghaib al-jama', baik mudzakkar maupun muannats. Sini ada kata kerja dhahaba, kemudian kita isnadkan kepada dhamir al-mukhatab al-mudzakkar al-jama', yaitu antum, maka menjadi dhahabtum. Kemudian juga ada yang muannas, yaitu dhahabna, dhahabtunna. Kemudian juga yang sudah kita pelajari adalah al-mutakallim al-jama', yaitu dhahabna. Maka dari tasrif al-fi'lul madhi sebelumnya dan tambahan pada ad-darsu as-sabi' ini, maka semakin bertambah tasrif baru daripada al-fi'lul madhi pada ad-darsu as-sabi' ini. Dan insyaAllah sebagaimana sudah kita jelaskan, bahwa nanti di ad-darsu as-samin, di pelajaran ke-8, akan kita review kembali secara khusus tasrif ini. Dan situ mudah-mudahan ada tambahan-tambahan penjelasan yang lainnya yang bermanfaat bagi kita yang ingin lebih mengetahui detail daripada tasrif al-fi'lul madhi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua. Ma'asyiral ikhwah, malam ini kita akan mulai at-tamrin as-sabi', latihan ketujuh. Safha wahid wa khamsun, halaman 51. Silakan bagi antum semua untuk mempersiapkan alat tulisnya dan mencatat kiranya apa yang perlu dicatat. At-tamrin as-sabi', latihan ketujuh. Yaqul huna تأمل الأمثلة ثم اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم والحروف الساكنة الأخرى. Perintahnya adalah تأمل الأمثلة, perhatikan contoh-contoh. ثم اقرأ, kemudian bacalah. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Ma'a dhabtil mim, dengan memberikan harakat pada mim. Wal-hurufis sakinatil ukhra, dan huruf-huruf yang disukun yang lainnya. Mudah-mudahan dengan amthilah, dengan contoh-contoh yang akan kita baca setelah ini, akan lebih memperjelas perintah di At-Tamrin As-Sabi'. Ada lima contoh di sini, indana khamsatu amthilah. Yang pertama, al-mithalul awal. Aqara'tum hadhal kitaba. Aqara'tum hadhal kitaba. Apakah kalian telah membaca buku ini? Kemudian di sebelahnya ada kalimat lain yang hampir satu pola. Hanya saja ada perbedaan. Kita lihat di sini, aqara'tum al-Qur'ana. Di sini al-fi'lul madhi, fi'il madhi yang diisnadkan kepada dhamir al-mukhatab al-mudhakkar yang jama' diakhiri dengan mim sukun, aqara'tum. Di akhirnya adalah mim yang disukun, mim sakinah. Kalimat setelahnya, kalimat setelah qara'tum adalah kata al-Qur'ana. Al-Qur'ana di sini antum lihat juga diawali dengan huruf yang sakinah, dengan huruf yang disukun, yaitu adanya alif dan lam. Di situ alifnya adalah hamzah wasal. Alif lam, alifnya adalah hamzah wasal. Dan tentu hamzah wasal tidak diberikan harakat. Lamnya juga sakinah. Maka di sini ada dua huruf sakinah, ada dua huruf yang disukun yang bertemu, mim sukun dengan alif lam yang juga disukun. Dan dalam bahasa Arab hal seperti ini tidak boleh ada. Tidak boleh ada iltiqa'u as-sakinain, tidak boleh ada dua huruf mati yang bertemu. Maka salah satunya harus dihidupkan. Salah satu daripada dua huruf yang mati itu harus dihidupkan. Maka di sini yang kita hidupkan adalah mim, kita hidupkan dengan dhammah. Maka menjadi kita lihat aqara'tumul qur'ana. Aqara'tumul qur'ana, asalnya aqara'tum kemudian al-qur'ana. Kita akan sambung keduanya, maka salah satunya harus dihidupkan. Yaitu mim yang sakinah yang tadinya disukun kita hidupkan dengan harakat dhammah. Maka menjadi aqara'tumul qur'ana. Ini contoh pertama, al-mithalul awal. Al-mithalul tsani, ara'aitum hamidan, apakah kalian melihat hamid? Di sini tidak ada dua huruf mati yang ketemu. Di awal contoh, ara'aitum hamidan, tidak ada dua huruf mati yang ketemu. Di contoh sebelahnya baru kita temukan. Itu contoh ara'aitum al-mudarrisa, apakah kalian melihat guru? Ara'aitum al-mudarrisa, ada mim yang sakinah, ada mim yang disukun, kemudian ada alif lam yang juga sakinah, hamzanya hamzah sakinah yang tidak berharakat. Maka di sini sekali lagi perlu dihidupkan salah satunya. Tidak boleh ada dua huruf mati bertemu seperti ini. Dan ini hal yang terlarang dalam bahasa Arab, maka salah satunya harus dihidupkan. Dan yang kita hidupkan adalah mim, dan kita hidupkan dengan harokat dhammah. Sehingga ketika kita hidupkan, ketika kita mau sambung menjadi ara'aitumul mudarrisa, ara'aitumul mudarrisa, sekarang menjadi bersambung. Al-mithalu tsalits, contoh yang ketiga. Alakum hadzal baitu, alakum hadzal baitu, apakah milik kalian rumah ini? Alakum hadzal baitu, apakah milik kalian rumah ini? Di sini tidak ada dua huruf yang sakinah yang bertemu, tidak ada dua huruf yang mati yang bertemu. Namun di contoh berikutnya di sebelah kirinya, alakum al-baita, hadanya kita hapus, maka di sini ketemu mim yang sukun dengan alif lam yang juga disukun, alakum al-baita. Maka karena bertemunya dua huruf yang mati ini, salah satunya sekali lagi harus dihidupkan, dan dihidupkan dengan dhammah. Alakumul baita, alakumul baitu, apakah milik kalian rumah ini? Alakumul baitu. Dari ketiga contoh yang barusan kita baca, ma'asyiral ikhwah, saudara-saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, dari tiga contoh yang barusan kita baca, kita temukan huruf matinya adalah mim. Huruf mati yang pertama yang kita temukan di tiga contoh yang barusan kita baca, huruf matinya adalah mim. Aqara'tum al-Qur'ana, mim, aqara'tum. Kemudian yang contoh kedua, ara'aitum al-mudarrisa, juga mim. Yang ketiga, alakum al-baita, juga mim. Ketiga contoh yang barusan kita baca, semuanya huruf mati pertamanya adalah mim. Sekarang bagaimana kalau seandainya huruf matinya selain mim? Perhatikan contoh nomor 4 dan contoh nomor 5. Al-mithal rabi, contoh keempat, kharajat aminatu. Kharajat aminatu, aminah keluar. Di sini tidak ada dua huruf mati yang bertemu, tidak ada. Tapi di contoh yang di sampingnya, perhatikan, kharajat al-bintu. Di sini ada ta yang disukun, kemudian ada alif lam. Kharajat al-bintu. Maka sekali lagi kaidahnya, tidak boleh ada dua huruf mati ketemu, salah satunya harus dihidupkan. Kalau sebelumnya di tiga contoh sebelumnya huruf matinya adalah mim, sekarang di sini ta. Kalau sebelumnya yang mim dihidupkan dengan dhammah, kalau ta perhatikan dihidupkan dengan kasrah. Menjadi kharajatil bintu. Kharajatil bintu. Ta-nya di sini sekali lagi huruf matinya bukan mim sekarang, tapi ta. Maka ta yang kita hidupkan ini harakatnya adalah kasrah, bukan dhammah, beda dengan yang mim sebelumnya. Kharajatil bintu. Dan ini sudah kita bahas ketika di jilid pertama, sudah kita bahas ini. Hanya saja waktu itu huruf yang mati ini, huruf yang pertamanya bukan mim. Di sini ditemukan mim dan juga huruf-huruf yang lain. Yang kelima, at-tamrin al-khamis, man hadzal waladu, siapa anak laki-laki ini? Man hadzal waladu, siapa anak laki-laki ini? Tidak ada dua huruf mati yang bertemu di sini. Tapi di contoh sebelahnya, man al-waladu, itu dia, ada nun yang sukun dan setelahnya ada alif lam yang juga disukun. Maka di sini harus dihidupkan salah satunya. Yang kita hidupkan adalah yang pertama, nunnya. Lihat bagaimana perubahannya. Manil waladu, manil waladu, makna tidak berubah, siapa anak laki-laki ini, tapi nunnya yang tadinya sukun di kasrah. Maka kalau dia mim dihidupkan dengan dhammah. Kalau selain dari mim, apakah itu ta, nun atau huruf sakinah yang lainnya, maka di kasrah. Maka antum lihat di dalam kurung di bagian bawah itu, setelah contoh yang kelima, ada penjelasan, ada simbol-simbol di situ. Apa maksudnya? Yang pertama, simbol yang pertama, ada huruf yang disukun ditambah al. Maka huruf yang disukun itu kemudian kita rubah harokatnya, tadinya sukun menjadi kasrah. Antum lihat kasrah itu dia. Kemudian di contoh yang ya, simbol yang sebelah kiri, antum lihat yang disukun adalah mim tambah al. Maka mimnya yang tadinya sukun kita hidupkan dengan dhammah. Maka kaidahnya di sini, ma'asyiral ikhwah, kalau dua huruf yang bertemu ini, dua huruf mati yang bertemu ini, huruf yang pertamanya adalah mim, maka dia dihidupkan dengan dhammah. Jika huruf yang pertama selain mim, apakah itu nun, apakah itu ta, apakah huruf yang lainnya selain mim, maka dia dikasrah. Begitu kaidahnya dan begitu ghalibnya yang seringnya kita temukan dalam bahasa Arab ini. Mudah-mudahan jelas, dan kita akan praktekkan di 13 soal di bawahnya. Ada 13 soal yang merupakan latihan dari kaidah-kaidah 5 contoh yang barusan kita sampaikan tadi, dan kaidah-kaidahnya kita praktekkan di sini. Nanti kita akan tulis beberapa soal, lalu kemudian kita lihat bagaimana harokat yang seharusnya kita lakukan. Alhamdulillah di sini Ahmiko sudah hadir. Kaifa haluki Ahmiko? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah, ana bikhair adam. Syukran. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan bikum, Ustaz. Naam, ana u'tika al-sual al-awwal. Naam, Ustaz. Ana berikan ke antum soal yang pertama. Tafadhal. Wahid. Al-awwal. Al-awwal. Antum baca dulu ketika mimnya disukun, baru setelah itu antum hidupkan. Akaltum al-mauzu. Akaltum al-mau? Al-mauzu. Lihat polanya, lihat polanya. Akaltum, kalian makan al-mauz, pisang. Pisang di sini sebagai apa? Maf'ul bih. Al-maf'ul bih. Marfu wala mansub? Al-maf'ul bih mansub. Maka bagaimana? Akaltum? Akaltum al-mauza. Ahsant. Akaltum al-mauza. Sahih. Mana yang di sini huruf yang disukun? Huruf apa ini? Mim, ya, Ustaz. Mim. Bertemu dengan alif lam. Ada sekadalik? Ya, bala. Silakan, dihidupkan. Bagaimana kita menghidupkannya? Akaltumul mauza. Akaltumul mauza. Kita hidupkan dengan dhammah. Limadha ya akhil kirim? Lianna halfu... Harf as-sakinah, huruf yang disukun harf itu adalah harf as-sakinah, yakni mim. Sekedalik? Bala. Nah, ana aktub lakum, ana tulis di laman tulis. Mudah-mudahan akan lebih jelas dengan begini. Soal awal, akaltum akaltum al-mawza. Di sini ada dua huruf mati bertemu, ada mim yang disukun dengan alif lam. Maka tadi kaidahnya bagaimana, Ahmiko? Kalau mim yang kalau mim yang sukun seperti ini kita hidupkan dengan harakat dhammah. Maka menjadi akaltumul mauza. Nah, akaltumul mauza. Tapi nanti kalau kita temukan di soal yang lainnya selain mim, bukan mim, bagaimana kaidahnya, Amiko? Kalau bukan mim yang di depannya dibaca kasroh, ya, Ustaz? Naam, diberi harokat kasroh. Nah, nanti kita akan lihat di soal-soal berikutnya. Naam. Mudah-mudahan jelas dengan demikian. Ana utika rakam athani, thumma naftah al-majal ya Abdul Ghaffar. Tafadhal ya Amiko. Athani. Jalastum fil fasli. Naam. Jalastum fil fasli, tarjim. Kalian duduk di kelas. Nah, apakah ada dua huruf mati ketemu di sini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Maka apakah ada yang perlu dirubah? Tidak ada yang. Tidak ada. Jalastum fil fasli. Tidak ada muskilah di sini. Naam, Ustaz. Nah, tidak ada iltiqa'u as-sakinain, tidak ada dua huruf sakin. Sakin. Tidak ada dua huruf yang disukun yang bertemu, tidak ada. Nah, tidak, sehingga tidak ada perubahan di sini. Syukran ya akhil kirim. Jazakallah. Afwan, Ustaz. Tafadhal ya. Baik. Kita masuk ke nomor ketiga saja. Nah, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, di halaman ke-51 ini, latihan ke-7 dan nomor ketiga, Anda dapat menjawabnya secara langsung menghubungi kami ke nomor 021 823 6543. Silakan kita angkat penelpon yang pertama di malam hari ini. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, dengan siapa, di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan di Tambun. Dikecilkan nah. Sedikit, Bapak, radio maupun televisi. Nah. Iya, silakan. Kaifa haluk ya Abu Irfan? Alhamdulillah, ana bil khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa haluk ya Ustaz? Naam ya Abu Irfan. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah ana bikhair aidan. Shukran. Jazakallahu khairan. Tafadhal ya Abu Irfan, ana utika thalathatu as'ilah. Ana utika thalathatu as'ilah. Naam. Fahimta ya Abu Irfan? Fahim. Tafadhal. Iqra. Al-thalith, al-rabi', thumma al-khamis. Naam. Al-thalith. Dakhaltum al-masjida. Naam, dakhaltum al-masjida. Al-masjida. Farjim. Kalian masuk masjid. Naam. Apakah di sini ada dua huruf mati yang bertemu? Naam, ada. Nah, huruf mim. Huruf apa saja di sini? Huruf mim sama alif lam. Dengan alif lam. Ada sekadarik? Belum. Silakan. Dakhaltumul masjid. Naam, sahih. Kalian telah masuk masjid. Naam, sekali lagi Abu Irfan, dakhaltumul masjid. Naam, bagaimana dihidupkannya? Dakhaltumul masjid. Naam, syukran, syukran. Nah. Wasil. Arabi. Fahimtum ad-darsa. Sekali lagi. Iqra' maratan tsaniyah. Fahimtum ad-darsa. Naam, fahimtum ad-darsa. Terjem. Kalian paham pelajaran. Naam, kalian paham pelajaran. Paham pelajaran. Fahimtumul darsa. Fahimtumul darsa. Begitu? Naam. Begitu Abu Irfan? Fahimtumul darsa. Darsa. Bagaimana ulang sekali lagi? Fahimtumud darsa. Ahsant, fahimtumud darsa. Nah, alif lam apa ini? Alif lam syamsiah. Syamsiah, maka alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf? Huruf dal. Naam, sekali lagi, fahim? Fahimtumud darsa. Naam, ahsant. Kalian telah paham pelajaran. Naam, wasil, teruskan. Al-khamis. Al-khamis. Al-khamis. Naam. Fahimtum ad-darsa fakih. Sekali lagi Abi Irfan, lebih akurat lagi bacaannya. Ulang sekali lagi. Fahimtum darsa al-fakih. Al-fakih. Fahimtum darsa al-fikhi. Fikhi. Nah, al-fikhu asalnya. Nah. Kenapa al-fikhi? Kenapa dia majrur fikhi? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Darsa. Mumtaz. Sekali lagi ikra as-su'al. Baca lagi soalnya. Fahimtum darsa al-fikhi. Apakah ada dua huruf mati bertemu di situ? Tidak ada. Tidak ada. Maka baca ya, baca yang sekali lagi baca yang betul, Abu Irfan. Fahimtum darsa al-fikhi. Darsa al-fikhi. Begitu? Diputus nah. Darsa al-fikhi. Begitu, Abu Irfan? Masuk ke file 6 Ustaz. Fahimtum darsa fikhi. Begitu? Itu alif lam syamsiah. Ya, itu alif lam syamsiah. Al-fikhi apa af-fikhi? Kita baca al-fikhi atau af-fikhi? Darsa fikhi. Af-fikhi. Ah, bukan darsaf. Apa darsal? Darsa af-fikhi. Darsal fikhi. Nah, itu bukan alif lam syamsiah. Ya Abu Irfan, al-fikhi bukan alif lam syamsiah. Oh. Dia alif lam qamariyah. Al-qamariyah. Nah, tidak boleh, boleh. Fahimtum darsaf fikhi. Khata. Nah. Nah, yang betul bagaimana? Fahimtum? Fahimtum darsal fikhi. Iya, fahimtum darsal fikhi. Naam, darsal fikhi. Darsal fikhi. Nah, apakah ada dua huruf mati ketemu di sini, Abu Irfan? Tidak ada. Tidak ada. Sehingga tidak perlu ada yang di tidak ada yang perlu dirubah. Naam. Syukran ya Abu Irfan. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Irfan Barakwafik. Silakan di belakang beliau, Anda dapat menghubungi kami kembali, meneruskan latihan dimulai dari nomor ke-6. Kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu dengan siapa ini, Bu? Halo. Umu Fauziah. Umu Fauziah di mana? Dari Bintara, Bekasi. Bintara, Bekasi. Nah, silakan, Umu Fauziah, ma'aki Alkitab. Naam, Ustaz. Tafadhali. Rakam kam anti lan? Rakam sadis. As-sadis. Naam, ahsanti. Sami'a. Ana utiki tharathata as'ila. Naam. Rakam sadis. Naam. Sami'tumul adana. Sami'tum? Sami'tumul adana. Sami'tumul adana. Iya. Mimnya yang tadinya sakinah kita hidupkan menjadi berharakat. Apa itu? Dhammah. Dhammah. Sami'tumul adana. Naam. Tarjimi. Mereka telah mendengar azan. Sami'tum. Oh, mereka. La, sami'tum. Oh, mendengar. Sami'tum. Mereka sami'u. Sami'tum antum. Kalian. Kalian telah mendengar azan, afwan. Naam. Kalau mereka bagaimana, Ummu Fauziah? Kalau mereka itu dhamir al-ghaib. Ala sekadarik. Sami'tum. Orang ketiga, mereka. Ini orang keberapa? Orang kedua. Orang kedua. Sami'tum. Naam. Wasil as-sabi'. Madza akaltum? Madza akaltum? Tarjimi awalan. Apa yang kalian makan? Naam. Apakah ada dua huruf mati ketemu di sini, Ummu Fauziah? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada. Apakah ada yang perlu dirubah? Enggak ada. Tidak ada. Berarti tetap ya. Bagaimana bacaannya tadi? Madza akaltum? Naam, tetap tidak ada perubahan. Ya. Satu lagi, as-samin. Alakum hadhihi sayyarati? Alakum hadhihi sayyarati? Sayyarata. Kenapa sayyarati? Sayyarata. Kenapa sayyarata? Apa saja yang mau pilih, aku anak akan tanya. Di mana? Kenapa ti? Kenapa ta? Kenapa tu? As-sayyarah, ya Ummu Fauziah lihat setelah hada. Ada sekedalik? Nah. Isim beralif lam setelah kata tunjuk hadihi. Setelah kata tunjuk ada as-sayyarah. Itu sebagai apa di situ? Posisinya sebagai apa? Nah, Ummu Fauziah, kalau Ummu mengikuti sejak jilid pertama, maka Ummu akan tahu itu adalah badal. Badal, masih ingat Ummu? Isim beralif lam setelah kata tunjuk. Dan badal itu harokat huruf terakhirnya. Apa mana badal? Mama ada badal. Pengganti. Kalau ada pengganti, maka ada yang diganti. Alas sekadarik. Nah, pengganti ini, badal ini, harokat huruf terakhirnya sama seperti yang diganti. Sama yang diganti, diganti, yang diganti adalah hadihi. Hadihi. Dan hadihi posisinya marfu'. Marfu'. Maka as-sayyarah. Sayyarati. As-sayyaratu. Nah. Fahim ti, Ummu Fauziah? Fahim tu. Alhamdulillah. Tarjimi awalan, tarjimi awalan. Apakah ini mobil kamu? Alakum antum. Apakah mobil kalian? Nah. Di sini apakah ada dua huruf mati yang bertemu, Ummu Fauziah? Enggak ada. Tidak ada. Sehingga tidak ada yang perlu di? Nah, syukran. Syukran ya Ummu Fauziah. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Baik. Ya, terima kasih Ummu Fauziah. Dari Bintara Bekasi. Silakan bagi Anda di belakang Ummu Fauziah tadi dapat menghubungi kami kembali di layanan lain telepon untuk menjawab secara langsung latihan-latihan di latihan ke-7 ini, halaman 51. Sudah ada masuk kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Dengan siapa di mana? Dari Pak Agus di Karawang. Pak Agus Karawang ya. Iya. Baik, silakan, Pak. Kaifa haluk Pak Agus? Bukhair. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair, Ustaz. Masya Allah. Hadi awwal marrah ittasalt bina wala? Ini pertama kalinya Pak Agus menelpon atau sudah menelpon sebelumnya? Nah, pertama kali Pak Agus. Iya, Pak Agus. Sebentar. Mungkin dikecekkan terlebih dahulu radio maupun televisinya. Anda bisa berkonsentrasi di gagang telepon Anda untuk menyimak suara kami. Iya, Pak. Baik. Pak Agus, ma'akal kitab, ada bukunya? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Enggak ada. Siap untuk menjawab, Pak Agus? Allah. Siap. Kami tampilkan di televisi, Pak Agus. Silakan. Iya. Pak Agus, berarti sekarang nomor atase. Atase. Nah, silakan. Atase. Alakumul kitaba. Alakumul kitaba. Kitaba, yakin begitu? Kitaba. Alkitaba, tanya panjang. Alakum alkitabu. La. Ada dua kesalahan di situ, Pak Agus. Ya. Yang pertama bukan kitab, bukan kitab, tapi kitab. Kutub. Okay. Alakumul kutub. Ya. Kutub. Alakumul kutuba. Kesalahan kedua, kutuba. Bukan fathah, Pak Agus. Tapi kutubu. Alakumul kutubu. Naam. Ya. Paham tak, Pak Agus? Paham tu. Naam. Terjemahkan, Pak Agus. Tafadhal. Tarjim. Apakah milik kalian buku-buku? Buku-buku sahih. Betul sekali. Al-kutub jama' daripada kitab. Naam, mumtaz, bagus. Naam. Teruskan. Al-thamin. Afwan, al-thamin wala al-ashir? Al-ashir, afwan, al-ashir. Man hadar rajulu? Naam, man hadar rajulu? Sahih. Ya. Siapa laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Apakah ada dua huruf mati bertemu di sini, Pak Agus? Apakah ada dua huruf mati bertemu di sini, Pak Agus? Pembahasan kita tadi tentang kalau ada dua huruf mati ketemu maka salah satunya harus dihidupkan. Pak Agus ikut dari awal. Naam. Ada mati di atas. Ada tidak di situ dua huruf mati bertemu? Tidak ada. Kan? Tidak ada. Tidak ada. Maka seperti biasa, tidak ada perubahan. Man hadzar rajulu. Naam. Faham tak, Pak Agus? Nah, cukup sampai sini, Pak Agus. Syukuran. Ya. Alhamdulillah, Pak Agus sudah bisa nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada beberapa nomor tersisa. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab dari sisa nomor dari latihan ke-7 ini, halaman 51. Anda dapat menghubungi kami kembali. Dan nampaknya sudah masuk. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Ummu Suraya, Ustaz. Ummu Hurairah. Baik. Naam, Ummu Hurairah. Kaifa haluki ya Ummu Hurairah? Alhamdulillah bi khairin. Masyaallah, masyaallah. Tafadhal ya Ummu, ada. Ya Ustaz. Naam. Kaifa haluki? Haluki. Alhamdulillah, ana bihir alhamdulillah. Syukran. Jazakallahu khair. Ada tiga nomor tersisa. Silakan Ummu Hurairah. As'al hadi asyar. Ya, asyar. Ats-tsani asyar wa ats-tsalitsa asyar. Hadi asyar. Naam. Manil Manil Fata. Naam, sudah ada harokatnya di situ. Manil Fata. Asalnya bagaimana Ummu Hurairah? Asalnya bagaimana? Man Al Fata. Sahih. Man Al Fata. Nunnya di situ di? Dihidupkan jadi kasrah. Naam, awalnya sukun. Sukun. Dihidupkan menjadi? Kasrah. Nah, sekali lagi Ummu, tolong dibaca sekali lagi. Manil Fata. Naam, terjemih. Siapa pemuda itu? Naam. Teruskan, Al-Thani Ashar. Al-Thani Ashar. Kata betik talibat darsa. Sekali lagi, Ummu Hurairah. Mana tanya? Soalnya dulu ya, Tad. Soalnya dulu. Kata ti atau libat darsa. Kata ti, begitu? Kata beti. Kata ti atau libat? Talibat darsa. Atau libat, mengapa mansub? Karena maf'ulun bih, Ustaz. Berarti siswi ditulis, begitu? Pelajarannya ditulis, Ustaz. Pelajaran ditulis, berarti at-talibata atau at-talibatu? Ada kata kerja artinya menulis. Talibatu, Ustaz. Naam, ada kata kerja artinya menulis. Lalu ada siswi, lalu ada pelajaran. Naam. Dari segi makna, kalau kita gabung, menulis, siswi, pelajaran. Mana yang ditulis dan siapa yang menulis? Yang menulis siswi. Siswi, yang ditulis adalah? Yang ditulis pelajaran. Nah, berarti Ummu sekarang tahu mana fa'il dan mana fa'ilnya atolibatu. Atolibatu. Tidak mungkin atolibata. Ada sekadarik? Balasa. Nah, kemudian ad-dars atau ad-darsa? Darsa. Ad-darsa. Sekarang perbaiki yang fi'ilnya, masih salah. Kata betit. La. Talibat. La, khata. As-sahih katabat. Atolibatu. Dhamirnya apa di sini, Ummu? Dhamirnya hiya. Hiya, sahih. Hiya. Perubahannya kat hiya katabat. Harus sekadarik? Balas. Nah, mungkin tidak katabti. Tidak, Ustaz. Nah, naam. Sekali lagi Ummu Hurairah, tafadhali. Katabat talibatud darsa. La, bukan begitu cara bacanya. Katabat. Kalau taknya kita matikan, katabat at-talibatud darsa. Naam. Sekarang hidupkan. Silakan. Katabatit talibatud darsa. La, masih salah. Katabat. Ba-nya disukun atau tidak, Ummu Hurairah? Katabat, ba-nya disukun tidak? Tidak. Tanya yang sekarang yang sukun yang kita hidupkan jadi kasrah, ya kan? Naam. Sehingga tetap katabatit. Tetap banya tetap fathah. Katabatit. Qalibatud darsa. Ahsanti. Coba sekali lagi. Katabatit qalibatud darsa. Banya jangan dipanjangkan. Tolnya ba talibatu, yang talibatu. Banya jangan dipanjangkan. Katabatit talibatud darsa. Ahsanti. Paham til'an? Ummu paham sekarang? Paham, Ustaz. Baik. Terakhir, ats-tsalits asyar. Ats-tsalits asyar. Ainal mudiratu. Ainal mudiratu. Iya. Kharajatil ana. Kharajatil ana. Naam. Asalnya bagaimana, Ummu? Kharajat al-ana, begitu kan? Naam. Lalu kita sambung ulang sekali lagi, jadi bagaimana? Kharajatil ana. Nah, baca lengkap, baca secara lengkap semuanya. Ainal mudiratu kharajatil ana. Naam. Terjemih. Siapa kepala sekolah perempuan Aina. Itu? Aina. Kemana kepala sekolah perempuan itu? Ya. Dia pergi sekarang. Dia telah keluar sekarang. Ahsanti. Sepertinya Ummu Hurairah malam ini tidak konsentrasi seperti. Baru bangun tidur. Barakallahu fiik. Labas. Jazakallahu khair. Ala kulli hal. Syukran Ummu Hurairah. Barakallahu fiik. Iya. Terima kasih Ummu Hurairah. Barakallahu fiik atas partisipasi untuk menjawab di latihan ini, dan berkenaan dengan latihan ketujuh ini, sebelum kita lanjutkan atau ulangi, Ustaz, ada pertanyaan berkenaan dengan latihan ini. Iya, silakan. Kita coba angkat. Ada dua pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Yang pertama, bismillah, Abu Fajri Jogja. Iya. Ustaz, di jumlah perintah latihan nomor tujuh ini, wawu atof mengikuti kalimat yang mana, Ustaz? Jazakumullah khairan. Wawu atof mana itu? Mau. Soalnya bagaimana? Ulang sekali lagi ya, Khalid Kirim. Baik. Di jumlah perintah latihan nomor 7, wawu ataf mengikuti kalimat yang mana, Ustaz? Wawu ataf mengikuti kalimat yang mana? Mungkin di jumlah perintahnya ini, Ustaz. Ta'amal amfilah tumakro jumlah tiyah ma'adab tilmim. Wa ini. Nah, yang mungkin yang pertanyaannya mungkin bukan wawunya. Nah, pertanyaannya salah sepertinya. Ya, yang seharusnya yang ditanyakan adalah ma'atufnya setelah wawunya. Gitu. Bukan wawu, wawunya tetap fathah. Oh, nah. Tidak mungkin jadi wi, enggak mungkin jadi wu. Harus sekadalik. Baik, kata setelah wawu. Nah, kata setelah wawunya. Wal hurufa atau wal hurufu atau wal hurufi, mungkin begitu pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik yang menanya. Kalau kita lihat susunannya, thumma qra, kita baca di thumma qra'il jumalal atiyata ma'a dhabtil mimi. Ma'a dhabtil mimi. Lihat kalimat ma'a dhabti al-mimi, dengan mengharakati mimi. Al-mim di situ kasrah karena mudhafun ilaih. Maka lihat apa yang terjadi setelah waw. Wal hurufis sakinatil ukhra. Al hurufi al ma'tuf alaih, kata setelah wawunya kasrah. Wal hurufi mengikuti al-mimi. Al-mimi huruf mim, wal huruf sakinatil ukhra, dan huruf-huruf yang lainnya, huruf sakin yang lainnya. Sehingga ma'tufun alal majrur, dia nyambung dengan al-mimi yang majrur, maka dia juga ikut majrur. Naam. Wal hurufi. Naam. Jadi soalnya bukan wawu atafnya. Nah, wawu atafnya wa tetap berubah, tidak ada perubahan wa. Enggak, tidak ada u, tidak ada wi dia. Tetap wa. Nah. Baik, terima kasih. Demikian jawaban untuk Abu Fajri di Jogja tadi ya. Semoga bermanfaat. Kemudian pertanyaan berkenaan dengan latihan ketujuh ini. Dalam contoh nomor 2, Ustaz, ya, ada dua sukun yang bertemu. Jalastum fil fasli. Kata fi ada huruf ya-nya. Baris sukun bertemu dengan alif lam yang sukun. Kef, kef, bagaimana? Ya, jalastum fil fasli. Jalastum fil fasli, ya. Nah, ya di situ sukun. Alif lam juga sukun. Nah. Pada masalah ini tidak dipakai kaidah. Kenapa fi al Kenapa tidak fi al fasli? Wallahu alam, saya tidak tahu. Nanti kita cek lagi insyaallah. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu, Ustaz. Nah, kita ulang sekali lagi sepertinya akhir ya. Masih baiklah, perlu dikuatkan lagi latihan ini, silakan. Nah, nah, dibuka lagi, silakan. Tepat dulu, akhir. Kita mengulang kembali di latihan ke-7 ini halaman 51. Bagi Anda yang ingin mencobanya kembali, dapat menghubungi kami secara langsung 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ma'ruf. Umu Abdillah. Kaifa haluki ya Umu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum ya? Ana bi khair alhamdulillah aidan. Syukran, syukran. Silakan Umu Abdillah. Umu Abdillah tidak keberatan kalau saya kasih 6 nomor sekaligus Umu? Ya, ya, nah. Alhamdulillah. Silakan, tafadhali. Al-awal. Naam. Langsung saja jawabannya. Akal tumul mauza. Akal tumul mauza. Naam. Tarjimi. Kalian telah memakan pisang. Ya, terus. Asani. Jalastum fil fasli. Naam. Kalian telah duduk di kelas. Naam, terus. Asali. Takal tumul masjida. Naam. Kalian telah masuk ke masjid. Baik. Arabi. Ya. Fahim tumut darsa. Ya. Kalian telah faham pelajaran. Ya, fahim tumut darsa. Kalian telah paham pelajaran. Teruskan. Al-Khamis. Al-Khamis. Fahim tum darsa al-fiqhi. Fahim tum darsa al-fiqhi. Naam. Kalian telah faham pelajaran fikih. Naam. As-sadis. As-sadis. Sami'atumul adhana. Sami'atumul adhana, ya. Yang telah mendengar adhan. Naam. Akan jadi ganjil kalau ditambah satu lagi, Umu. Lebih baik ya, ganjil. As-sabi'. As-sabi'. Mada akaltum. Naam. Apa yang kalian makan. Naam, Masya Allah. Ini jadi teladan buat semuanya. Bagaimana cara mengerjakan soal 1-7. Syukran, Umu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah dari Solo, Jawa Tengah. Walaupun cukup jauh ya, selalu mengikuti pelajaran jilid 2 maupun jilid 3. Dan ya, alhamdulillah, dan umurnya sepertinya beliau sudah cukup sepuh sepertinya. Nah, Masya Allah. Mungkin sebagai contoh dan penyemangat untuk kita semua juga, ya, jangan ya, kalah maupun bisa menyamai Umar Bila ini. Sahih, ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami meneruskan latihan ke-7 ini dimulai dari nomor 8. Dan setelah ini kita istirahat insya Allah ya. Abu. Insya Allah, baik. Silakan kita angkat. Halo. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bapak, dengan siapa, di mana? Dari Abu Ihsan dari Solo. Abu Ihsan, Solo juga, subhanallah. Abu Ihsan, mungkin mohon maaf dikecilkan dulu radio maupun televisinya. Abu Ihsan dapat mendengar suara kami dari gagang telepon ya, Anda. Naam, Ustaz. Baik. Keras ya Abu Ihsan. Sudah? Naam, Ustaz. Naam, musta'id, siap Pak Abu Ihsan? Fi tilfaz, Ustaz. Ya, Abu Ihsan, ma'ak al-kitab? La. Ana sa'urid lak al-kitab, amam al-shasha. Naam, tafadhal ya Hamdani. Khalas? Naam, khalas. Silakan. Silakan Abu Ihsan. Sudah kelihatan bukunya sekarang? Naam, Dad. Silakan Abu Ihsan, saya beri 3 soal. Naam, labas. Al-Thamin, Al-Tasi' dan Al-Ashir. Naam. Al-Thamin. Naam. Alakum hadas sayyarati. Sekali lagi, Abu Ihsan, lebih akurat lagi bacaannya. Alakum hadis sayyarati. Sayyarati atau sayyaratu? Sayyarati ya, Zar. Kenapa sayyarati? Badal, Zar. Badal dari? Dari hadihi. Hadihi, posisinya sebagai apa di situ? Sebagai pengganti, Zar. Sayyara pengganti, badal. Nah. Pengganti daripada hadihi. Al-Sekadarik. Lalu hadinya kenapa? Posisinya sebagai apa di situ? Isim isyarah, Zar. Isim isyarah. Tadi sudah kita jelaskan Abu Ihsan, kalau badal itu, harokat badal itu mengikuti yang dibadali. Nah. Begitu kan Abu Ihsan? Nah. Hadihi itu kondisinya marfu, majrur atau mansub? Marfu ya Abu Ihsan. Nah, Ustaz. Marfu. Dia di sini sebagai mubtada. Mubtada marfu, ada sekedarik? Naam. Berarti as-sayyarati atau as-sayyaratu badalnya? As-sayyaratu. As-sayyaratu. Naam. Fahim talan ya Abu Ihsan? Naam, Ustaz. Baik. Sekali lagi maratan tsani ya. Baca sekali lagi. Alakum hadihi syayaratu. Naam, terjem awalan. Apakah kalian memiliki mobil? Apakah milik kalian mobil ini? Begitu terjemahannya Abu Ihsan. Naam. Apakah milik kalian mobil ini? Baik. Teruskan. At-tasi' 9. At-tasi'. Alakumul kitabah. Alakum kutubah. Kutubah, begitu? Nah. Kasusnya sama seperti alakum hadihi sayyaratu. Setelah alakum, setelah kalimat alakum, al-kutubah atau al-kutubu? Marfu atau mansub atau majrur? Pak Abu Ihsan. Marfu. Berarti alakumul kutubu. Naam. Alakumul kutubu. Naam. Naam. Tarjim. Apakah milik kalian buku-buku ini? Naam, sahih. Sahih. Teruskan satu lagi. Al-Ashir. Al-Ashir. Katabat Al-Ashir ya Abu Ihsan. Naam. Man hadha ar-rajulu sahih. Man hadha ar-rajulu. Naam. Tarjim. Siapa laki-laki ini? Naam, syukran ya Abu Ihsan. Ya, ahwan zat. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Ihsan dari Solo yang telah bergabung bersama kami. Ya, semoga dapat kembali menghubungi kami di latihan-latihan yang lainnya. Baik, masih tersisa sebelum kita istirahat, Ustaz, ya? Ya. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab sisa dari latihan ke-7 ini dapat menghubungi kami 0218236543. Baik, sudah terhubung. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak, dengan siapa ini, di mana? Dari Abu Alfi, Kebayoran Lama, Ustaz. Abu Alfi. Naam, Kebayoran Lama. Kebayoran Lama, naam. Kaifa haluk ya Abu Alfi? Ana bil khair, Ustaz, alhamdulillah. Masyaallah. Baru bisa menelpon kembali sepertinya Abu Alfi. Iya, ya, Ustaz. Baik. Silakan Abu Alfi. Ada 3 nomor tersisa. Hadi Ashar. Hadi. Kemudian Ashani Ashar dan terakhir Ashalis Ashar. Ma'akal kitab ya Abu Alfi? Naam, Ustaz. Tafadhal ikra. 11, nomor 11. Hadir. Al-Hadi Ashar. Al-Hadi Ashar. Dengarkan, Al-Hadi Ashar. Al-Hadi Ashar. Naam. Manil Fata. Manil Fata, naam. Terjem. Siapa pemuda itu? Naam. Teruskan, Thani Ashar. Thani Ashar. Katabat At-Talibatud Darsa. Lebih akurat lagi bacaannya, Abu Alfi. Katabat At-Talibatud Darsa. Sekarang disambung, taknya. Katabat At-Talibatud Darsa. Baknya pendek atau panjang, Abu Alfi? Oh, pendek. Pendek, nah sekali lagi. Katabat At-Talibatud Darsa. Masih panjang, masih antum ke bawah dengan nadanya. Katabatit talibatud darsa. Ahsant. Katabatit talibatud darsa. Terjem. Anak dia, seorang siswa itu menulis. Siswa itu menulis pelajaran. Naam, siswi itu menulis pelajaran. Satu lagi Abu Alfi. Ats-tsalits asyar. Ats-tsalits asyar. Aina al-mudiratu? Naam, aina al-mudiratu? Kharajat al-ana. Kharajat al-ana. Sekarang disambung, silakan. Aina al-mudiratu? Kharajat al-ana. Kharajat al-ana. Kharajat al-ana, sahih. Terjem. Di mana kepala sekolah itu? Ya. Dia telah keluar sekarang. Dia telah keluar sekarang. Naam. Syukran. Syukran ya Abu Alfi. Ya, syukran. Afwan. Syukran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Alfi yang turut bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak. Dan insya Allah setelah jeda akan kita lanjutkan latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-7 ini. Lanjutkan ke latihan yang ke-8. Baik, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di 756 kHz Radio Roja maupun Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di latihan ataupun pembahasan bimbingan belajar bahasa Arab jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas hafizahullahu taala. Dan sebelum jeda tadi kita sudah menyimak maupun menjawab beberapa latihan yang ada pada pelajaran ke-7 dan latihan ke-7 halaman 51. Dan kita akan melanjutkan latihan ke-8 ini. Namun sebelumnya saat mungkin ada satu atau dua pertanyaan berkenaan dengan latihan tersebut juga. Ya, di mana penanya mengatakan Pak Hamid ya, Bontang, Kalimantan Timur. Ya. Maaf Ustaz, nomor 9 ya. Itu ada kata alakum. Asal kata alakum tersebut apa Ustaz? Alakum, asal katanya apa? Baik. Alakum di situ ada 3 kata di situ. Kata yang pertama A, kata yang kedua lam, huruf lam, kata ketiganya adalah dhamir kum, antum. Alakum. A apakah lakum milik kalian? Alakum, sekali lagi ini 3 kata. Ada A yang merupakan istifhamiyah, pertanyaan apakah. Ini ada lam, lam di sini lam yang menunjukkan pemilikan, milik, kepunyaan, kum, kalian. Apakah milik kalian? Nah, al-kutubu, buku-buku ini. Nah, sepertinya memang tadi harus dijelaskan memang, karena tadi membuat beberapa ikhwan salah untuk menentukan i'rab kata setelah lakum. Di sini kalau kita lihat misalnya alakumul kutubu, asalnya al kutubu, kalau kita hapus istifhamiyahnya, kalau kita hapus hamzah istifhamiyah, kalau kita hapus alif yang hamzah yang menunjukkan pertanyaan tadi kita hapus, maka asalnya al kutubu lakum, al kutubu lakum, buku-buku ini milik kalian. Al-kutubu di sini mubtada, lakum adalah khabar. Khabarnya berbentuk jar wa majrur syibhul jumlah. Tapi karena di sini adalah bentuknya pertanyaan, maka mubtada itu di belakang. Karena bentuknya pertanyaan, maka mubtada itu di belakang. Menjadi sehingga khabarnya di depan. Alakumul kutubu. Maka di sini tadi ada beberapa ikhwan yang salah dalam menentukan harakat huruf terakhir daripada al-kutub. Nah, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian satu pertanyaan kembali. Rahmat di Bekasi, Ustaz, ya. Bagaimana jika terjadinya domir tum, kau bisa menjadi domir kum, dan bisakah kata fahim tum diganti dengan fahim kum? Demikian saja pertanyaannya. Nah ini pertanyaan yang cukup bagus dan cukup menggelitik pertanyaan ini. Nah, memang ini sudah kita bahas sejak jilid yang pertama. Maka yang pertama kali yang penting diingatkan kepada seluruh ikhwan yang ikut jilid kedua ini, murajaah jilid pertama. Alhamdulillah kita bisa meminta ke Radio Roja misalnya file-file rekaman audio jilid pertama yang sempat sudah dua kali kita hatamkan, sudah dua kali kita hatamkan. Setelah dua kali hatam tidak kita ulang lagi jilid pertama, kita langsung masuk ke jilid kedua, dan jilid kedua pun seingat saya sudah sekali hatam, yaitu akhirnya ini diulang kedua kalinya. Nah, maka bagi ikhwan yang ikut jilid kedua ini, pondasi awalnya adalah sebenarnya adalah jilid satu, karena jilid satu jilid dua itu saling berkaitan. Sehingga nanti kalau antum pelajari jilid pertama, banyak hal yang nanti akan membantu kita memahami jilid kedua ini. Sebagai contoh tadi pertanyaan tadi, mengapa antum kok tiba-tiba ketika disambung dengan lam menjadi lakum, kenapa bukan latum? Kemudian, tapi kenapa ketika giliran fahima tambah antum fahimtum bukan fahimkum? Di sini kita katakan bahwa terkadang dhamir itu digabung dengan huruf, terkadang digabung dengan disambung dengan isim, dan terkadang disambung dengan fi'il. Ketika disambung dengan huruf dan dengan isim, maka antum menjadi kum. Saya ulang, ketika antum disambung dengan sebelumnya dengan lam, dengan huruf atau dengan isim, maka menjadi kum. Adapun digabung, ketika digabung dengan fi'il yang ketiga ini, maka menjadi antum, tetap tum. Sebagai contoh yang disambung dengan huruf seperti ini, lam tambah antum menjadi lakum. Contoh lain misalnya, min tambah antum menjadi minkum. Ala ditambah antum menjadi alaikum. Saya tulis, akan lebih afdal ditulis. Ayuhuma afdal, al-kitab, al-qalaman, ayuhuma afdal. La'ala hadha jadid. Baik, untuk lebih pendengar maupun pemirsa, kita coba simak dan lihat pemaparan dari tulisan Ustaz. Jadi terkadang sekali lagi dhamir itu digabung dengan huruf, misalnya lam, kemudian ditambah antum, maka menjadi lakum. Begitu pula kalau misalnya kita gabung dengan ala misalnya, dengan antum. Bagaimana Ahmiko? Jadi apa? Alaikum. Alaikum. Jadi kum. Huruf yang lain contoh min. Ditambah antum. Menjadi apa? Minkum. Minkum. Sehingga di sini kaidahnya kalau dhamir digabung oleh huruf maka menjadi kum. Begitu pula ketika digabung dengan isim, misalnya kitab, kitab ditambah antum, kita ingin bilang buku kalian. Bagaimana Ahmiko? Jadi apa? Kitabukum. Kitabukum. Lihat, kitabukum menjadi kum juga. Begitu pula kolam, kalau saya ganti dengan kolam, dengan antum bagaimana? Kolamukum. Faham tum? Faham tak Amiko? Faham tum. Lalu ketika antum kita gabung dengan fi'il misalnya Fahimah, Fahimah di sini misalnya, jadi apa? Fahimtum. Fahim? Fahimtum. Fahimtum. Beda, tentu saja beda. Ini misalnya katabah, jadi katabtum. Katabtum. Oh, apa ini? Katabtum. Tum, menjadi tum, lagi-lagi tum. Ini kalau fi'il yang lain misalnya darasa. Jalasa misalnya, atau darasa, bagaimana? Jalasa? Jalastum. Jalastum. Darasa? Darastum. Darastum. Maka di sini ketika digabung dengan fi'il dan dia posisinya sebagai fa'il, dan dia posisinya sebagai fa'il, maka seperti ini. Fahimtum, katabtum. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas pengumpulan dari pertanyaan yang telah disampaikan. Kita lanjutkan Ustaz, latihan ke-8. Dan latihan ke-8 terkait dengan soal ini barusan tadi. Masyaallah. Baik. Nah. At-tamrin ats-tsamin, latihan ke-8. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini ada beberapa fi'il, kemudian digabung dengan dhamir yang dia di situ sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Saya ulang, di latihan ke-8 ini kita dipaparkan dengan beberapa fi'il yang digabung dengan dhamir, dan dhamir ini ma'asyiral ikhwa wal akhwat, dhamir ini posisinya sebagai al-maf'ulu bihi. Kalau yang dicontoh yang kita tulis barusan, di sini dhamirnya, dhamir yang disambung dengan fi'il sebelumnya, posisinya sebagai al-fa'il. Maka perhatikan dengan baik. Di sini ada dharaba ditambah hu, asalnya dhamir huwa. Ada sekretarik? Dharaba ditambah huwa sehingga menjadi dharabahu. Dan sekali lagi hu di sini maf'ulun bih, objeknya, berarti dia memukulnya. Dia memukulnya. Ini kalimat dharabahu, di situ ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Fi'ilnya dharaba, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu huwa, dan al-maf'ulu bihinya adalah dhamir baris, dhamir yang tampak itu hu, dorobahu. Dia memukulnya, dia laki-laki memukulnya. Sekarang dorobat ditambah huwa, menjadi dorobat hu. Ini langsung, langsung disambung begitu, tidak ada, tidak ada huruf perantara, langsung disambung. Dharabat hu. Tidak ada antara ta dan ha, langsung disambung. Tidak ada perantara. Halaman berikutnya, halaman 52. Dharabta ditambah huwa. Dharabta ditambah dengan huwa sehingga menjadi dharabtahu. Bagaimana terjemahannya dharabtahu? Kamu laki-laki telah memukulnya. Naam, kamu laki-laki telah memukulnya. Asalnya dorobta, kamu laki-laki memukul. Hu di sini objeknya, maf'ulun bihnya. Alas kedalik ya, Miko. Balais. Dorobtahu. Dorob, sebenarnya kemudian dorobti tambah huwa menjadi dorobtihi. Dorobtihi. Lihat ya, ikhwan. Dorobtihi. Kenapa bukan dorobtihu? Kan di asal, di atas tadi robtahu. Kenapa sini dorabtihi? Kenapa bukan dorabtihu? Karena di sini ya kawan, di sini perlu disesuaikan antara vokal yang pertama dan vokal kedua. Akan lebih mudah kalau kita mengatakan dorabtihi, dan akan harmonis suaranya, dorabtihi. Akan ganjil kalau kita bilang dorabtihu. Kalau dorab tahu masih belum, masih tidak ganjil. Alhamdulillah ada tahu di negeri kita ini. Dorab. Ada mendorob tihu, tidak ada tihu di sini. Nah, so, jelas ini ketidak, terjadi tidak harmonisan di sini. Kalau kita kata, kalau kita paksakan tetap dorobtihu, maka tidak akan terjadi ketidakharmonisan antara ta dengan ha. Maka untuk menyesuaikan vokal ta dan vokal ha di sini, maka sama-sama harus kasrah. Dorobtihi. Nah, untuk keharmonisan vokal. Kemudian dorabtu tambahu, ini harmonis, dorabtuhu, alhamdulillah. Tidak ada perubahan di situ. Sama seperti dorabtahu, dorabtuhu, tidak ada perubahan. Namun ketika kita akan sambung dorabtum dengan huwa, perhatikan dengan baik apa yang terjadi. Dorabtum tambah huwa menjadi dorabtumuhu. Di sini antara tum dengan hu itu perlu huruf waw sebagai perantara antara tum dengan hu, dorabtumuhu. Sehingga bukan dorabtumhu, bukan dorabtumhu, bukan. Dia perlu huruf perantara antara tum dengan hu. Yang menyambung antara tum dengan hu adalah waw, dorabtumuhu. Kalau di kasus-kasus sebelumnya tidak ada perantara, tidak ada waw di situ. Dorabtahu, dorabtihi, dorabtuhu. Sebelumnya dorabahu, dorabathu. Di sini ketika fa'ilnya adalah domir al-mukhatab, kata ganti orang kedua, mudhakar jama' maka menjadi begini, dorabtumuhu. Itu hanya khusus ini saja. Harus ada waw antara sebagai perantara antara tum dengan huwa. Dorabtumhu. Tidak begitu, tapi harus ada waw, dorabtumuhu. Nah, sebagai contoh silakan lihat ada empat kalimat di sini untuk memperjelas bagaimana menggabung kedua hal tadi yang barusan kita bicarakan. Yang pertama, al-mithalul awal, aina at-talibul jadidu, aina at-talibul jadidu, di mana murid baru itu. Lihat, ara'aitumuhu, ara'aitumuhu, apakah kalian melihatnya? Di sini ada ra'aitum ditambah huwa. Ada sekali ya, Miko? Bala, yes. Ra'aitum tambah huwa. Sehingga ketika mau digabung ra'aitum dengan huwa, perlu apa? Perlu waw. Ra'aitumuhu. Naam, seperti itu. Al-mithalu tsani, ainal hayyatu? Mana ainal hayyatu? Di mana ular itu? Aqataltumuha, lihat. Aqataltumuha, lagi-lagi ketika dhamir fa'ilnya adalah tum, mukhatab mudzakkar jama', maka lihat ada waw sebelum digabung dengan dhamir maf'ulun bih. Aqataltumuha, lagi-lagi ada waw di situ. Apakah kalian telah membunuhnya? Kenapa sekarang ha di sini? Kenapa sebelumnya hu? Kalau di yang pertama hu, karena kembali ke siapa? At-talib, ada sekedar ya, Miko? Adapun ha, qataltumuha, kenapa ha? Kenapa mu'annas sekarang? Kembali ke? Kembali ke al-hayyah. Naam. Kemudian al-thalith, al-mithalu al-thalith, hadha darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Afahimtumuhu, lagi-lagi di sini ada waw sebelum tum dan huwa. Afahimtumuhu. Kenapa hu di sini bukan hiya? Kembali ke apa ini? Ke darsunnya, Ustaz. Naam, kembali ke darsun. Apakah kalian memahaminya, memahami pelajaran darsun mudzakkar? Mudzakkar. Kemudian ar-rabi, ainal mudarrisuna? Di mana para guru? Ara'aitumuhum, lihat lagi-lagi tum tambah hum pakai waw, ara'aitumuhum. Nah, kesimpulannya ma'asyiral ikhwah, dari keempat contoh ini, jika kita ingin gabung dhamir al-fa'il yang bentuknya al-mukhatab jama', orang kedua laki-laki jama' antum, maka harus diperantarai oleh waw sebelum digabung dengan dhamir setelahnya. Seperti contohnya di sini, ra'aitumuhu, dharabtumuhu, fahimtumuhu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di sini untuk memastikan pemahaman kita, ada 6 soal, Abdul Ghaffar, ada 6 soal di sini. Ya. Untuk memastikan ikhwan dan akhwat yang belajar paham barusan apa yang kita jelaskan. Maka di sini perintahnya iqra. Mana iqra? Bacalah. Iqra'il jumal al-atiyata. Terjemah ya Miko. Bacalah contoh-contoh berikut. Al-jumal al-atiyata. Lihat di bawahnya. Al-jumal al-jumal. Apa makna al-jumal? Kalimat-kalimat. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Ma'ad dhamair. Dengan dhamir-dhamir, kata-kata ganti. Al-madhkurati amamaha. Yang tersebutkan setelahnya. Silakan. Nah, dengan menggunakan kaidah yang barusan kita bicarakan. Nah, tafadhal ya Abdul Ghaffar. Ya. Nafthal majar. Langsung dibaca saja mungkin sih. Nah, silakan. Ya, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin menjawabnya, dan kami sampaikan untuk Abu Nasai yang bertanya tadi lewat pesan singkat yang mungkin baru bergabung, kita sampai pada halaman ke-52 bagi Abu Nasai yang punya buku jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, bisa langsung membuka halaman ke-52, kita membaca pada latihan ke-8. Ya, kita kembali ke latihan. Silakan bagi Anda yang ingin menjawabnya, kita angkat. Sudah ada yang masuk ternyata. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ibu, dengan siapa ini? Dari Ummu Said di Bogor. Ummu Said Bogor. Naam ya Ummu Said. Nah, silakan Ummu Said, tafadhali. Al-awwal. Naam. Ra'aitum litambahum. Naam, silakan. Ra'aitumuhum. Ra'aitumuhum, sahih. Terjemah. Kalian telah melihat mereka. Naam. Asani, fahim tum ditambah. Naam. Fahim tumuha. Naam, fahim tumuha, sahih. Kalian laki-laki telah melihat dia perempuan. Fahim tum, fahim. Apakah kalian telah memahaminya? Naam, apakah ada pertanyaan di situ Ummu Said? Oh, enggak Ustaz, afwan Ustaz. Kalian telah memahaminya. Naam, satu lagi. Asarif. Asarif. Wasalti ditambahu. Wasaltihi. Wasaltihi. Kenapa sekarang di sini tidak pakai waw? Kenapa tidak wasaltuhu? Ini mufrad Ustaz. Naam, si, ini yang mufrad. Naam, yang butuh pakai waw adalah yang jamak. Naam. Kemudian kenapa bukan wasaltihu di sini? Ummu Said. Sesuainya dengan kasroh juga Ustaz. Wasaltihi. Nah, untuk keharmonisan? Keharmonisan vokal. Nah, akan berat kalau akan ganjil kalau kita bilang wasaltihu. Nah. Jazakallah khair ya Ummu Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anda dapat melanjutkan. Ya, sebelumnya terima kasih Ummu Said tadi ya yang sudah bergabung dari Bogor. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan nomor 4 hingga nomor 6. 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak, dengan siapa ini, di mana? Dari Pak Akmal dari Padang. Bapak Akmal, Masya Padang. Allah, Pak Akmal dari Padang. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Akmal, sehat? Alhamdulillah ini baik khair. Masya Allah. Nah, saya bertanya dengan bahasa Indonesia, dijawab dengan bahasa Arab. Luar biasa Pak. Barakallahu fiik Pak Akmal. Syukran ya Ustaz. Nah, sudah Pak Amal ma'akal kitab? Min indaka kitab. Ma'indi kitab. Ma'indaka kitab. Nah, kita tampilkan. Sudah terlihat sekarang Pak Akmal? Wadih, Ustaz. Nah, wadih. Nah, sudah. Multazim bil Arabiyyah, mumtaz. Tafadhal Pak Akmal. Ar-rabi, al-khamis, as-sadis. Wajadtu. Udhkur ar-rakam, law samahat. Ar-rakam rabi. Rabi, nah. Wajadtuha. Wajadtuhu, wala wajadtuha? Wajadtuhu. Wajadtuhu, naam, naam. Tarjim, Pak Akmal. Dan saya telah menemukannya. Bagaimana terjemahannya? Dan saya telah menemukannya. Kenapa ada dan di situ? Wajadtuhu. Ada waw dan di situ? Enggak. Tidak ada. Dan saya telah. Kenapa saya pakai dan lagi, Pak Akbal? Oh dan. Oh, nah, wawnya itu bukan waw dan, itu waw. Oh iya. Nah, waw fi'il wajada. Naam. Saya atau aku telah menemukannya. Iya. Nah, begitu Pak Kemal, sahih? Iya, sahih. Nah, tafadhal, al-khamis. Al-khamis, qataltumuha. Q- Qataltumuha. Ada huruf apa di situ, Pak Akmal? Ada huruf H. Naam, sebelum H ada huruf apa tadi, Pak Akmal menyebutkan? Antara tum dengan H tadi Pak Akmal menyebutkan ada satu huruf sih tadi barusan. Huruf apa itu? Huruf mim. Setelah huruf mim. Qatal tumuha, ada huruf waw. Ahsanta ya Pak Akmal. Wasil, teruskan. Sami'tumuha. Huwa laha. Sami' itu hu apa ha, Pak Akmal? Sami'hu. Sami'tum tambah hu apa sami'tum tambah ha? Sami'tum tambah hu. Naam, bagaimana jadinya? Sami'tuhu. Begitu Pak Akmal? Kenapa ya. Nomor 5 betul, nomor 6 salah sekarang? Sami'tumuhu. Itu dia, itu udah paham, Pak. Sekali lagi, Sami'tumuhu. Apa artinya sami'tumuhu? Sudah mendengarkannya. Kalian sudah mendengarnya. Mendengarnya. Baik, faham tak Pak Akmal? Faham tuh ya Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair Pak Akmal. Ya, syukur kasiran ya Ustaz. Afwan. Baik. Terima kasih Bapak Akmal ya, yang telah bergabung bersama kami. Barakallahu fiik. Ya, namsat. Naam, sepertinya kita cukupkan sampai sini dulu. Assalamualaikum. Baik. Nah, baik, sebagai penghujung dari acara kita ada beberapa pertanyaan, mungkin satu atau dua. Silakan. Kita bacakan Ustaz ya. Di antaranya Ustaz, saya Ana Abu Fajri di Jogja. Man hadzal rajul? Dari kata ini mana mubtada'nya Ustaz? Syukran. Man hadzal rajul? Di sini man hadzal rajulu, di sini mubtada'nya adalah hadza. Hadzal rajulu. Naam. Hadza mubtada', ar-rajulu sebagai badalnya. Naam. Baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang mungkin agak keluar dari tema, Ummu Aisyah di Bantar Gebang. Ustaz, ada yang bilang kalau nama Aisyah itu ada kekhususan harus dengan bintu, tidak boleh binti, benarkah Ustaz? Bagaimana? Kata Aisyah atau nama Aisyah ini ada kekhususan harus pakai bintu, tidak boleh binti. Demikian pertanyaannya. Saya tidak jelas. Tidak dapat saya diterima. Saya tidak paham bagaimana maksudnya. Ya, mungkin lain kali dapat diperjelas pertanyaannya. Nah, sebagai penghujung perjumpaan kita Ustaz, dan sekaligus diberikan istifadah perjumpaan kita, Ustaz mau bertanya dari Abu Bakar Jawa Timur, minta tips dan nasihat supaya mudah menghafal dan memahami tasrif istilahi yang sangat banyak. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khair. Nah, at-tasrif al-istilahi, nah ini memang pembahasan yang belum kita bahas. At-tasrif al-istilahi adalah perubahan-perubahan sebuah fi'il yang bentuknya mendatar seperti ini, atau tasrif al-lughawi yang vertikal seperti ini. Dan ini hanya dipahami yang sudah masuk ke dalam kaidah nahu dan sharaf. Pertama, hal yang mendasar dari at-tasrif ini, perubahan-perubahan ini adalah memahaminya. Kalau kita paham, maka ini akan lebih memudahkan kita dalam menghafalnya. Kemudian yang kedua, setelah kita pahami bentuk ini, kita pahami makna dan penggunaannya. Maka di sini kalau antum lihat di buku Durusul Lughah, kalaupun diajarkan kaidah nahwu dan sharaf, tapi sifatnya adalah aplikasi, langsung penggunaan dalam kalimat. Tidak membahasnya secara teori, baru kemudian ada contoh-contoh, tidak. Contoh-contoh terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kita keluarkan dari contoh-contoh ini kaidah-kaidahnya. Dan itu yang kita lakukan sejak di jilid pertama. Dan saya yakin ini lebih memudahkan bagi kita. Kemudian juga hal yang menyulitkan menghafal at-tasrif al-istilahi adalah tidak semuanya kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. At-tasrif al-istilahi itu paling yang sering digunakan pertama al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, al-fi'lul amar masih dipakai. Begitu mas, terkadang masdar masih dipakai. Kemudian terkadang dengan fi'il yang majzum dengan lam nahiyah juga terkadang dipakai. Tapi kalau sudah sampai ke ismul ala, ke dzaraf dan sebagainya, biasanya ini jarang dipakai. Nah, maka saya sarankan untuk menghafal tasrif istilah ini, hafalkan dulu yang sering dipakai. Setelah itu baru mulai hafalkan yang jarang dipakai. Nah, di kami di takhasus durusul lughah, takhasus di al-Barakah ini, kami membuat sebuah kurikulum sharaf yang meninjaunya dari sisi itu. Mana yang lebih banyak dipakai, dan ini alhamdulillah di semester ini tim kurikulum kita ya, membuatnya dan membuatnya sesuai dengan apa yang paling sering dipakai. Baru nanti jika ada orang yang ingin lebih mendalami lebih dari itu, jika ingin mendalami lebih dari itu, silakan maka perluas. Nah, dan intinya adalah aplikasi dan penggunaan sehari-hari agar lebih sabit dalam ingatan kita. Ini akan lebih bermanfaat daripada kita paham, kita hafal tanpa kita pahami dan tanpa kita ketahui bagaimana cara penggunaannya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz, sebagai ikhtam ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup sampai sini dulu. Baik. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, akan melanjutkan latihan-latihan yang tersisa di Darsus Sabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.